Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis atau asar-asar yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang mulia Al-Adabul Mufrad. Hadis atau asar yang berkaitan dengan permasalahan adab atau akhlak seorang mukmin. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan bahwasanya al-aql fil qalb, akal manusia, pikiran manusia itu letaknya adalah di dalam al-qalb. Al-qalb artinya secara bahasa dia sebenarnya adalah jantung. Naam, tapi lebih sering diartikan bahwasanya al-qalb itu adalah hati. Yang mana sebenarnya hati dan jantung itu letaknya berdekatan, sama-sama di dalam as-sadr, di dalam as-sadr. Yang mana kesimpulan atau bab tersebut diambil dari apa yang telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan pada perang As-Siffin, innal aqla fil qalb wa rahmata fil kabid wa ra'fata fil tihal wa nafasa fil ri'ah. Akal itu ada di dalam jantung atau di dalam al-qalb, hati. Ar-rahmah, sifat kasih sayang, itu ada di dalam hati. Al-kabid wa ra'fatu fil tihal, demikian pula ar-ra'fah, letaknya ada kelemah lembutan, itu ada di dalam limpa. Wa nafasa fil ri'ah, dan nafas itu ada di dalam paru-paru. Maksud dari muallif rahimahullahu taala membawakan bab ini di dalam kitabnya Adabul Mufrad adalah supaya seorang muslim itu memperhatikan keadaan hatinya. Dia bisa memikirkan perkara itu dengan hati-hati, dengan cermat, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan dalam semua perkara, menjaga hatinya demikian pula dari perkara-perkara yang bisa merusak kalbunya. Dan di antara perkara-perkara yang bisa merusak hati manusia itu adalah diantaranya adalah penyakit al-kibr dan penyakit-penyakit yang lainnya yang nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka oleh karena ini beliau melanjutkan setelahnya, qala al-muallif rahimahullahu taala babul kibri, bab yang menjelaskan tentang al-kibr, yaitu sifat sombong, sifat al-kibr. Malik rahimahullahu taala membawakan bab ini, baik bab al-kibr tentang kesombongan. Beliau ingin memperingatkan manusia dari perangai yang jelek ini, dan beliau ingin menerangkan kepada kita semua bahwasanya al-kibr, sifat sombong, itu bukanlah termasuk dari akhlaknya ahlul iman, bukan termasuk dari akhlaknya kaum mukminin, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dzarratin minal kibr, seberat biji sawi dari sifat al-kibr, sifat kesombongan. Naam, sehingga beliau ingin memperingatkan manusia dari bahaya sifat kibr dan juga menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat kesombongan itu sendiri. Beliau di sini banyak membawakan hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, di antaranya yang pertama, qala, beliau membacakan haddatsana Sulaiman ibnu Harb, qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Sa'ab ibni Zuhair an Zaid ibni Aslam, qala la a'lamuhu illa an ata' ibni Yasar An Abdullah bin Amr qala. Sanad hadis ini berhenti pada sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Qala, bahwasanya beliau mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau menceritakan tentang apa yang beliau alami bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami, maksudnya siapa? Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kami ketika itu sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ahlil badiyah alaihi jubbatu sijan. Kata Abdullah ibn Amr, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam, faja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Yang mana laki-laki ini? Min ahlil badiyah. Dia dari kalangan ahlu badiyah, dari kalangan badui, orang-orang badui. Ma'ruf, sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya ahlul badiyah, mereka orang-orang badui, itu adalah orang-orang yang jauh dari masyarakat, tinggal di al-bawadi, di lembah-lembah atau padang pasir atau tempat-tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dan juga mereka terkenal ahlul jahli wal jafa, orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang keras, kaku. Nah, ini sifat-sifat mereka, orang-orang ahlul badiyah. Alaihi jubbatu sijan. Dan ternyata laki-laki yang berasal dari kalangan badui tersebut, dia memakai jubbatu sijan. Apa jubbatu sijan? Ini adalah sebuah pakaian. Sijan jamak dari sajun. Yang disebutkan maknanya adalah at-tailasan al-akhbar aw saubun akhbar wasi'un yalbasuhul khawasu minal masyayikh wal ulama. Sijan, jubah sijan, itu adalah jubah yang berwarna hijau. Saubun akhbar, baju atau jubah yang berwarna hijau, wasi', yang lebar, yang biasa dipakai oleh al-khawas, orang-orang yang khusus, baik dari kalangan mereka para masyayikh atau ulama. Ini disebut pakaiannya dengan as-sijan, jamak dari sajun. Biasa yang mengenakan pakaian ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki adab. Naam indahul ilm wal adab, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pemahaman tentang ilmu agama yang luas. Ini ma'ruf di kalangan mereka orang-orang Arab, jubbatu sijan. Dan ternyata pakaian kebesaran tersebut, pakaian tersebut dipakai oleh orang badui tadi, orang yang dikenal dengan orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang kaku dan keras, jauh dari akhlak yang mulia, dia memakai pakaian tadi. Apa maknanya? Berarti maknanya ini adalah tuhlikuhu jubbatuh, menghancurkan dirinya sendiri pakaiannya. Karena orang yang memakai pakaian ini tentu dirinya akan terpengaruh. Dia akan merasa sombong, akan merasa besar. Dia merasa lebih dari yang lainnya. Aku ini punya ilmu, aku ini orang yang mulia. Karena dia memakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang alim. Ja'a rajulun min ahlil badiyah alaihi jubbatu sijan. Ini tiba-tiba datang orang badui yang begitu keadaannya, tapi pakaiannya pakaian yang bagus. Hatta qama ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dia lakukan setelah itu, yang menunjukkan tentang kebodohan dan jeleknya akhlaknya. Sampai dia berdiri di sisi kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaiannya saja yang bagus, pakaiannya yang memakai jubah. tapi akhlaknya masih sama, dia adalah orang badui, orang yang jauh dari ilmu. Faqala, kemudian dia mengatakan, karena dia merasa naam memiliki ilmu, memiliki naam kedudukan yang lain dia anggap remeh, dia anggap rendah, dan inilah hakikat kesombongan, sehingga dia tidak merasa di situ ada orang yang lebih mulia, di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Faqala, maka dia mengatakan, inna sahibakum qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu an yada'a kulla farisin wa yarfa'a kulla ra'in. Kemudian dia dengan lancang mengatakan, naam inna sahibakum, sungguhnya teman kalian ini, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang membicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad wada'a kulla farisin aw qala yuridu ay yada'a kulla faris, teman kalian ini nam telah merendahkan setiap penunggang kuda. Faris maknanya adalah penunggang kuda, maksudnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan. Nam aw qala yuridu ay yada'a kulla faris, atau dia mengatakan teman kalian ini ingin merendahkan setiap orang-orang yang kaya, penunggang kuda yang memiliki kedudukan, ingin merendahkan. Wa yarfa'u kulla ra'in, dan dia ingin nam mengangkat derajat setiap pengembala. Pengembala adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Nam dia mengatakan dengan lancang, menuduh bahwasanya dengan prasangkanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang di tengah kalian ingin merendahkan orang yang mulia, orang-orang yang kaya menurut dia, dan sebaliknya teman kalian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengangkat derajat orang yang rendah di tengah-tengah kalian. Nah, ini yang ditunjukkan oleh keadaan orang badui tadi dengan jubahnya yang dia kenakan. Qala fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatih. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu taala melanjutkan kisahnya setelah melihat dari apa yang dilakukan oleh ahlul badui, orang badui tadi, nam beliau akhadha, nam bimajami'i jubbatih. Beliau mengambil majami' jubbatih, mengambil jubahnya, menahan jubahnya. Ay masakahu bimajami'i jubbatih, beliau mengambil, memegang ujung dari jubah yang dia kenakan dan pegangan atau apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tanbih ala ta'thiril jubbati alaih, ini menunjukkan tentang apa yang telah dilakukan oleh orang badui tersebut. Dia telah terpengaruh dengan pakaian kebesaran yang sedang dia pakai, karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, memakai pakaian yang demikian, sehingga dia terpengaruh, seakan-akan dia orang yang berilmu, seakan-akan dia orang yang memiliki ilmu, sehingga dia dengan lancang berbicara dengan hawa nafsunya. Nam menuduh Nabi alaihi salatu wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang demikian. Maka Nabi SAW menahan dia dengan cara mengambil jubahnya. Faqala, kemudian beliau menegurnya, ala ara alaika libasa man la yaqil. Ala ara alaika libasa man la yaqil. Bukankah aku melihat padamu ada pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berakal? Naam, tidak sesuai dengan keadaanmu. Melihat padamu itu ada pakaian yang seharusnya dipakai oleh orang yang berakal, oleh orang yang memiliki ilmu, tapi tidak keadaannya denganmu. Naam ahlul badiyah, yang demikian keadaan atau kelakuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafah qala libnihi, Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, lamma hadaratul wafah, ketika beliau hampir meninggal dunia, ketika beliau sudah dekat dengan ajalnya, qala libnih, beliau berpesan kepada anak-anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kalian sebuah wasiat. Naam, dan ini menunjukkan kepada kita semua tentang pentingnya wasiat, yang mana naam a'zamul wasiyah, wasiat yang paling besar tentunya adalah untuk berwasiat kepada keluarga dan anak keturunannya dengan tauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka para anbiya, para nabi dan rasul, di antaranya Nabi Ya'qub alaihi salam, am kuntum syuhada a'il hadara Ya'qub al mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, berpesan kepada anak-anak keturunannya, apa yang akan kalian sembah naam setelah meninggalnya diriku, naam berpesan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Luqman mengatakan kepada anak-anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang agung, wasiat yang paling besar yang diwasiatkan oleh orang tua kepada anak keturunan dan keluarganya adalah wasiat tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amuruka bisnataini wa anhaka anisnatain, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada anak-anaknya, wasiat yang akan aku berikan kepada kalian adalah bahwasannya aku memerintahkan kepada kalian dengan dua perkara dan juga melarang kalian dari dua perkara. Beliau meringkas wasiatnya dengan penetapan adanya bilangan, dan ini termasuk dari uslub atau cara yang bagus untuk menyampaikan wasiat adalah dengan al-dhabt fil wasiyah, adanya ketentuan di dalam bilangan. Aku memerintahmu dengan tiga perkara atau empat perkara disebutkan, satu, dua, dan tiga. Aku melarangmu dari enam, misalnya tiga perkara, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Karena apa? Cara yang demikian ini akan lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk diingat bagi mereka orang-orang yang menerima pesan, nasihat atau wasiat tersebut. Qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, melanjutkan tentang wasiatnya Nabi Nuh, amuruka bisnataini wa anhaka anisnatain, aku memerintahkan dirimu dengan dua perkara dan melarangmu dari dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Amuruka bila ilaha illallah. Perintah yang pertama kata Nabi Nuh alaihi salam adalah, aku memerintahkan kepadamu dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Memahami kalimat ini, mempelajarinya, kemudian melaksanakan kandungan-kandungan yang ada di dalam kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar, yang bisa menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan tentang keutamaan kalimat tauhid dari sisi enam besarnya atau beratnya pahala dalam kalimat tauhid tersebut, dan dari sisi kekuatan kalimat tauhid. Beliau alaihi salam menjelaskan yang pertama, fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihin. Karena sungguhnya kata Nabi Nuh alaihi salam, as-samawatus sab', langit yang jumlahnya berapa? Ada tujuh lapis. Demikian pula al-aradina sab', bumi yang jumlahnya ada tujuh lapis. 7 tingkatan. Lau di'na fi kifah, seandainya semuanya 7 lapis langit dan bumi diletakkan di dalam satu daun timbangan, satu neraca timbangan, wa udhi'at la ilaha illallah fi kifah, dan kalimat tauhid la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lainnya dan keduanya ditimbang, la rajahat bihin, sungguh kalimat tauhid itu yang akan lebih berat, yang akan menang di dalam timbangan tadi. Ini dari sisi beratnya timbangan kalimat tauhid, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muwahhidin. Naam, bahkan ketika dibandingkan dengan makhluk Allah taala yang besar, langit dan bumi itu pun masih kalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan yang kedua, keutamaan kalimat tauhid, walau annas samawati sab' wal aradina sab' kunna halqatan mubahamatan laqasamat hunna la ilaha illallah. Demikian pula seandainya langit dengan 7 lapisnya, demikian pula bumi dengan 7 lapis atau tingkatannya, kunna halqatan mubahamatan, semuanya itu dijadikan halqah. Halqah itu sebuah lingkaran, mubahamatan, yang tidak ada pintunya, lingkaran yang kuat, yang kokoh, yang membendung sesuatu yang ada di dalamnya, tidak ada celah sedikit pun. Kemudian kalimat tauhid diletakkan di dalamnya, di dalam lingkaran 7 lapis langit dan bumi, laqasamat hunna la ilaha illallah ay laqasarat hunna, kalimat tauhid akan menghancurkan, akan mematahkan lingkaran tersebut, nam keluar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan tentang kalimat tauhid orang muwahhidin, nam itu lebih kuat dari semua apa yang ada. Nam kalimat tauhid keutamaannya juga memiliki kekuatan. Kemudian qala wa subhanallahi wa bihamdih. Perkara yang kedua yang diwasiatkan oleh siapa tadi? Nabi Nuh alaihi salam kepada anak-anaknya adalah, yang kedua yang diperintahkan adalah ucapan subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqu kullu syai'. Subhanallahi wa bihamdih, bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mulia ini pula yang memiliki keutamaan yang diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, karena sungguhnya itu adalah salawatnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dari benda-benda yang mati, dari al-hayawanat, dari hewan-hewan, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Wabiha yurzaku kullu syai, dan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat subhanallah, kalimat tasbih tersebut, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa anhaka anis syirki wal kibr. Kemudian wasiat yang kedua yang berkaitan dengan larangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, atau kata Nabi Nuh alaihi salam, dan aku larang kalian dari dua perkara, yaitu kesyirikan dan kesombongan. Kesyirikan lawan daripada tauhid, wal kibr ai kesombongan. Fakultu auqila ya Rasulullah, maka aku katakan atau ditanyakan kepada ketika itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hada syirku qad arafna, wa ya Rasulullah, ini masalah kesyirikan kami telah mengetahuinya. Famal kibir, lalu apa yang dimaksud dengan al kibir, kesombongan? Nah, di dalam kalimat ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya kewajiban seorang muslim itu yang pertama dan utama adalah mempelajari tauhid. Nah, mendalami masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentu lawannya, yaitu kesyirikan, supaya seorang muslim bisa menjauhinya. Lihat para sahabat di sini sudah lebih mengetahui kewajiban, yang harus diketahui yaitu masalah ketauhidan, masalah kesyirikan sudah mereka pahami, sudah mereka pelajari dan mereka amalkan. Mereka di sini mengetahui ada ilmu yang baru, nah itu masalah tentang kesombongan. Mereka ingin mengetahui kejelekan apa ini supaya mereka ingin menjauhinya dan bisa menghindari perbuatan jelek tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Huwa ayyakuna li ahadina hullatun yalbasuha?" Apakah kesombongan itu bahwasanya salah seorang di antara kami memiliki pakaian yang bagus yang dipakainya? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan. Bukan itu yang dinamakan kesombongan." Qala fa huwa ayyakuna li ahadina na'lani hasanatan lahumā syirakāni hasanan. Atau kesirikan itu kami salah seorang di antara kami memiliki dua sandal yang bagus dan sandal tersebut memiliki tali yang bagus. Apakah ini kesombongan ya Rasulullah? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan kesombongan." Qala fa huwa ay yakuna li ahadina dabatun yarkabuha. Lalu apakah kesombongan bahwasanya kami memiliki hewan tunggangan yang bagus yang bisa ditunggangi? Qala la. Bukan itu pula. Qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Ataukah yang dimaksud dengan kesombongan salah seorang di antara kami memiliki teman-teman yang banyak bisa bermajelis dengannya, bermajelis duduk-duduk dengan mereka? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjawab, bukan itu semua yang dimaksud dengan al-kibr. Qala ya Rasulullah, famal kibr? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru setelah itu, baru setelah itu mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-kibr atau kesombongan? Di sini sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka supaya mereka bertanya, mencari tahu apa definisi tentang kesombongan. Dan ini termasuk dari salah satu dari cara-cara di dalam ta'lim, membiarkan para mad'u, para murid-murid untuk mencari jawaban supaya dia bisa berpikir. Dan juga di dalam pertanyaan-pertanyaan mereka yang banyak dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini juga menunjukkan tentang kesemangatan mereka di dalam menjauhi dari bentuk-bentuk kesombongan. Maka setelah itu mereka bertanya tentang hakikat kesombongan. Qala safahul haqqi wa ghamsun nas. Nabi SAW menjawab, yang namanya al-kibar, kesombongan itu adalah safahul haqq, menolak al-haq, menolak kebenaran, wa ghamsun nasi, dan yang kedua adalah merendahkan manusia. Dan inilah syahid dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya sifat kejelekan yang bisa merusak hati manusia itu adalah kibr, kesombongan, yang mana hakikatnya dia adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini makna dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Adapun penjelasan dari Asy'ari insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.